dalam bercinta membagi kasih sayangku. Mengapa saat deku jantungku bergetar tak sewajar biasa ketika carakan cinta untuk kesekian kali. Yakin semua ini ada yang beda. Benarkan kau yang ku cari. Bosan sudah aku dengan kegagalan.